Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurat. Keduanya aurat perempuan yang hamba orang, iaitu jika ada ia perempuan dalam semayang atau dalam khulwah, atau berhadapannya perempuan hamba dengan mahramnya, atau dengan sama-sama perempuan, maka itu barang antara pusat dan lututnya. Itu. Dan jika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya hamba. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya, maka hasil baginya itu 3 aurat juga. Baik. Ketiganya aurat perempuan yang merdeka, iaitu sekalian badannya, melainkan mukanya, dua tapak tangannya jika ada ia perempuan dalam semayang. Dan jika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, maka iaitu sekalian badannya. Dan jika berhadapan sama-sama perempuan atau dalam khulwah, atau pada hadapan laki-laki yang mahramnya, maka itu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafirah, maka itu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Maka hasil baginya perempuan merdeka itu 4 aurat. Baik, aurat perempuan dalam semayang, perempuan hamba kita tinggallah, perempuan merdeka. Merdeka ni maknanya perempuan sekarang ni lah, bukan merdeka 31 Ogos. Maknanya bukan hamba orang. Jadi kalau dalam semayang, aurat perempuan muka dan dua pergelangan tangan bukan aurat. Muka ni start daripada dahi sampai ke ujung dagu. Bawah dagu ni aurat. Jadi kena dia itu, biar jangan tubik dagu ke bawah. Setengah tu kena bahan ke bawah ni, tubik jelek dagu, tak sah semayang. Jadi tudung biar tutup tepi ni, kalau boleh biar tutup sebelah sikit muka ni, masuk pipi dan naik ke atas dagu, baru molek tudung. Dia kata tak apa, tengok Mekah tubik dagu jelek. Dia amalan kita bukan ikut Mekah, ikut agama. Kita tak faham ikut Mekah, nampak tak? Kalau ikut Mekah punah jahanam kita, nampak? Bukan ikut Mekah, ikut agama. Mekah ni ada hak ngaji dia ikut agama, hak jahil dia ikut agama. Jadi pergelangan tangan ni hak ni dia puan. Sini aurat. Maknanya kalau dia bakar baju kurung, dia akak takbir gitu, nampak aurat. Tak sah semayang dia. Pasal ni bukan pergelangan tau. Ni lengang tau. Ni pergelangan kat ni. Tapak tangan dan belakang tangan boleh buka belakang. Ada orang kata tak, belakang tangan aurat kena tutup. Itu salah. Yang sebenarnya dua belah. Ni bukan aurat dalam semayang. Jadi kalau tangan dia dikacing kat ni, baju dia bakar, maka sah semayang. Sama ada dia bakar baju kuk, track suit, baju kurung, baju jubah, baju kemeja. Tapi tutup sampai kat ni dah, maka sah semayang dia. Kalau dia pakai kani, dia akak tangan tu, kani pun jatuh gitu masa takbir, nampak aurat tak sah. Aurat perempuan dalam semayang ni dia tak macam aurat perempuan di luar semayang. Aurat perempuan di luar semayang dia tak boleh pakai ketat. Aurat perempuan dalam semayang pakai ketat sah. Dia pakai luar ketat, dia semayang luar aerobik, tak nampak awal kena kulit, tapi betul body nampak, sah semayang makruh saja jika tidak ada laki-laki yang melihat. Lepas tu tutup aurat maksudnya dua. Yang pertama tutup dari nampak warna kulit, yang kedua tutup dari nampak bentuk badan. Tapi kalau dalam semayang khulwat seorang diri, nampak betul badan, pakai seluar ketat, track suit ketat, baju ketat, tapi dah tutup aurat, jawabnya sah semayang dia. Nampak? Dia beza sikit situ. Dan kalau dia pakai tudung tu nipis, nampaklah bayang tekok dia atau bayang rambut dia. Bayang sah semayang. Yang tak sah ni nampak warna tekok. Nipis, dia pakai tudung warna putih selapis. Nampak hawa-hawa kopu warna tekok dia tu atau putih warna tekok tu, batal semayang. Nampak? Tapi tak nampak warna tekok, tapi suluh dia lapu nampak hitam kat tekok. Dipanggil bayang saja. Ha, kalau bayang, sah lagi semayang. Ya? Ha. Bermula mengetahui syahdan. Bermula mengetahui akan kaifiat semayang, iaitu baru mengetahui akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya. Dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Yang terakhir sekali daripada syarat sah semayang, tahu cara semayang. Lepas kalau kita tak tahu, tak sah semayang. Macam ke jamak kosong, dia tak tahu macam mana nak cara nak jamak kosong. Pembang buat ke, tak sah. Dia nak jamak kosong ni kena tahu cara-cara buat. Yang pertama, yang kedua, dia kena tahu dia sekarang boleh jamak ke tak. Ada gak orang dia tak tahu, dia ni boleh jamak ke tak. Jamak lagi ya, tak sah semayang dia. Nah, kerana orang asal tak boleh jamuk. Nampak? Ha, gitu juga dengan semayang. Dia pakai tengok orang. Orang rokok, rokok. Ha, nampak? Tapi kalau budak-budak tak apa. Mak dia kata orang rokok, mu rokok. Ha. Orang duduk, mu duduk. Nah, tak apa budak-budak. Nak latih dia. Dah kita tua, nak masuk kubur. Pakai tiju lagi. Nah, tinggal orang tanya dah baca kunut, hukum dia. Wajib lah. Ha, sudah kerja dah lah. Dia tak tahu mana hukum-hukum semayang. Neh? Ha. Hak mana rukun, hak mana sunat kena tahu. Nampak? Baru orang panggil orang semayang. Bukan payah kalau kita belajar sekejap, tanda. Dah apa tak pandai? Dah tak belajar. Nak? Ha. Sejarah tu belajar dari sekolah rendah belajar sejarah. Sekolah menengah sambung lagi, tak puas. Belajar sejarah, ambil. Nah, SPM tekan sejarah pula. Bertahun-tahun belajar sejarah. Bukan sejarah Nabi, sejarah Han Lipo. Nampak? Ho Chi Minh. Neh? Napoleon Bonaparte duk belajar. Berbelah-belah tahun. Apa salahnya belajar semayang? Hasilnya orang dewasa tak pandai bab tanya rukun sunat tu kau bimbo abi. Nah, kerja pegawai kerajaan. Tapi jahil, tak reti bab semayang. Kena balik ke Mekah. Tiga kali lagi ke Mekah. Nak tanya dah maknanya baca tayat awal hukum dia. Padu lah. Ha, sudah kerja lah. Nah, ha, ini tak faham bab semayang. Pasal tak cakna ya. Orang yang tak mau belajar ni, pasal apa? Pasal saat ni lah, tak ada galakkan. Ha, inisiatif tak ada. Nah, kalau ada galakkan memang kita rajin belajar. Nampak? Ha. Kita tak apa nak belajar ni, dalilnya sekarang ni kita baru mari sejik. Tua dah. Dok. Nampak dok benok otak. Muju mari. Nah. Ha. Kalau kita belajar dari zaman cek-cek itu kan ni belajar agama. Tak? Ha. Masa kita masuk sekolah rendah, anak mak kita atas sekolah rendah tu, jauh satu. Nak? Ha, siang kita pergi sekolah, balik nadah hitam. Siang pergi sekolah, balik nadah hitam. Oh, aling dah kita kalau gitu. Nak? 20 tahun dah lah mengaji. Neh? Ha. Jadi kalau tak tahu, tak boleh. Melainkan orang-orang yang dimaaf syarat. Siapa orang Tuhan maaf? Budak-budak, dia tak pandai tak apa. Yang kedua, orang tua-tua yang payah dah nak belajar. Nak, dah reti dah. Nak jalan pun dah rok dah. Atau orang yang tak mendengar dan tidak melihat. Dah nampak telinga tuli, bisu pula. Ha, banyak maaf puak-puak gitu. Atau golongan yang ada kecacatan pada akal. Nak, seperti budak-budak nyakit. Kurang upaya. Akal dia tak berfungsi dengan molek. Ha, tu maaf pada syarak. Buatlah guana-guana semayang pun. Neh, tak reti pun tak apa, salah pun tak apa, betul lebih-lebih lagi molek. Atau orang yang ada hilang ingatan, itu ha, dimaaf. Lagi mana golongan yang dimaaf, tak pandai rukun semayang, tak pandai sunat. Golongan yang baru masuk Islam. dia panggil muallafun. Neh, baru masuk Islam. Lama mana? Baru masuk 3 bulan. Jadi kalau dia tanya rukun semayang berapa perkara, dia jawab 6 perkara. Ha, maaf. Neh, pasal 3 bulan baru masuk Islam. Nah. Ha. Kita 60 umur. Rukun semayang 8 perkara. Nampak? Ha. Rukun iman 13. Rukun Islam 4 perkara. Sebetul dia jawab. 5 perkara rukun negara. Satu lagi golongan yang dimaaf pada syarak, dia duduk pada tempat yang tidak ada orang aling aja. Macam dia Islam tapi duduk di Arctic. Duduk di Alaska, duduk di kutub selatan. Nah, duduk di tengah padang pasir, tak ada orang main aja. Jadi banyak dia tak tahu. Jadi maaf. Kita keliling rumah juga. Nah, tak tahu mana saya nak pergi. Boleh belaka. Tiba-tiba jahil juga. Maka tiada maaf bagimu. Nah. Bahkan dan memadalah orang awang itu juga intikok yang kesriannya yang dikerjakan dalam semayang itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Tetapi tiada dibezakan dia ke hak mana se. Jadi kalau orang kampung, orang jenis payah nak belajar ni, maka maaf lah macam tok kita, tok nyang kita nak ajar sese dah rukun semayang dengan sunat semayang, tak reti dah dia. Nampak? Ha, dia reti pagi-pagi nasi kapik sambal, tengah hari nak lauk ikan singgang. Bang, tang beli bak nyamuk. Oh tu dah tua. Tunggu mati je. Nah, nak belajar gua ni. Ah tu maaf. Kita orang muda-muda ni yang belajar. Nak? Ha, biar jadi pandai. Kita tak wajib belajar sampai jadi ulama. Tak wajib belajar sampai jadi tok guru. Tak wajib belajar sampai jadi ustaz. Tak wajib belajar sampai boleh hura kitab. Tak wajib belajar sekadar fardu ain saja. Neh? Ha, tapi masalahnya fardu ain ni ramai dak reti. Nampak hak sikit tu dak belajar juga. Ha. Tambih. Tambih ni maknanya awas, jaga-jaga. Ha. Bermula tempat semayang iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia orang yang semayang pada ketika berdiri dan rokoknya dan duduknya dan sujudnya dan bersentuh dengan dia oleh pakaiannya. Tempat semayang kalau orang tanya kat mana kat tempat semayang, jangan jawab masjid. Doktor. Kat mana tempat semayang mu tahu tak? Surah. Salah. Dalam bab syarat semayang, tempat semayang ialah segala tempat yang setuh dengan kita pada ketika bergerak dalam semayang. Itu dipanggil tempat semayang. Jadi tempat semayang wajib suci daripada najis. Mana tempat kita pijak? Sini. Maka ni tempat semayang. Tempat kita sujud dari kita sini. Ni tempat semayang. Cepat letak tangan masa sujud, sinilah tempat semayang. Cepat kena kaki kita dalam duduk, itulah tempat semayang. Bila kita sujud, tengah kita, dada kita ni ada najis, air kencing anak kita, tapi tak setuh dengan kita, maka sah semayang kerana di sini bukan tempat semayang. Tengah-tengah semayang anak mari kecing depan jeruk atas jaduk. Maka kita sujud lagi, jangan we kena air kecing. Neh, sujud depan sikit biar duduk bawah perut kita najis. Tak batal semayang. Neh. Pasal bermula yang membatalkan akan semayang itu 21 perkara. Masuk pula perkara yang membatalkan semayang. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya dan ingat akan dirinya dalam semayang dengan dua haraf atau satu haraf yang memberi faham atau satu haraf yang bermak. Yang pertama, membatalkan semayang berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata ni bukan maknanya bersembang, bukan bermaknanya bercakap, bukan maknanya berbuat, tapi mengeluarkan suara daripada mulut. Nampak? Dengan syarat diketahui akan haramnya. Jadi kalau baru masuk Islam, ustaz pun ajar lah kat gi semayang Zuhur 4 rakaat. Asal 4, garik 3, isa 4, subuh 2. Nah, Fatihah kena baca. Dia pun buat belaka. Tapi tak dalam belajar lagi yang membatalkan semayang. Kerana baru masuk Islam, dia pun cakap dalam semayang. Orang telefon dia, halo, loleng, rokok. Faham? Tak batal. Apa? Baru masuk Islam. Kerana tak tahu lagi. Nah. Dan ingat akan dirinya dalam semayang. Orang yang tak ingat, tak batal. Kita sedar kita tengah semayang, kita pun cakap batal. Kita tengah semayang tapi tak ingat kita sedang semayang, kita cakap tak batal. Tapi sedikit. Nak? Ha, tengah semayang, ingat kita semayang. Dah ada kucing naik, nak ambil, nak buka tudung haji. Eh, kucing mana? Masa kita ada, dia nak buka tudung haji. Dia tengok kita semayang, dia tak ada semayang, tak boleh gerak. Dia ngaji kat kucing. Kalau kita duduk saja baca surat khabar, dia nak buka. Tapi bila kita semayang, dia buka. Kek, nak ambil ikan. Nah, jadi kita ni dak ingat tengah semayang dia hambak syuk kata gitu. Neh, dak batal kerana terlupa sedang sembahyang. Ha. Dengan dua harah atau satu harah yang memberi faham atau satu harah yang bermak. Jadi banyak mana dak kataan sengaja batal? Dua bunyi. Nampak? Ha, dua bunyi ni dua kali bunyi. Satu bunyi ni satu harah, bukan harah tu harah hijaiyah, jangan salah faham. Nah, takut kata mengeluarkan satu harah batal. Nah, mana satu harah? Mim batal, bukan harah hijaiyah. Harah ni maknanya detakkan suara. Nah, a satu, a dua, a tiga. Ha satu, ba dua, ri hadari tiga tau. Ha dia situ. Jadi bukan mengeluarkan harah mana harah bahasa Arab A ke W, bukan mengeluarkan satu bunyi. Nah. Mak tengah sembahyang anak tanya, "Mak, kat mana kau asyik goreng?" Nah. Ha. Ada tak wak tak lagi? Ha, ha tu satu bunyi dia panggil. Satu harah. Padahal ha mana ada dalam alif betul sampai ya, tak ada ha. Tapi bukan makna harah tu alif betul, harah tu bunyi. Ha baca sembahyang. Kerana ha adalah memberi faham. Nampak? Ha makna ha tu, ya mak goreng dah tadi, pergi lah makan. Ha, tu makna ha. Ha, waktu Terengganu ni nombor dua dalam dunia kan? Ha, tapi panjang kalau tafsir. Nak? Ha. Bersalahan jika berkata ia dengan lupa dan sedikit kataan, iaitu enang kalimah atau kurang daripada enang kalimah, atau berkata ia dengan sengaja dan jahil ia akan harangnya padahal ia baharu masuk Islam, maka tiada batas mayangnya orang itu dengan dia dengan berkata-kata. Bersalahan ni maknanya dak batal. Ha, tu panggil bersalahan. Tadi dia kata batal, bersalahan pula. Maknanya bersalahan dengan hukum sebelum dak batal. Iaitu orang yang tersalah, tak ingat, tak sengaja, berkata-kata dengan perkataan. Jadi dalam semayang, kalau sengaja bercakap, satu patah pun batal, kalau tak sengaja, tidak batal. Tapi ada hak dia. Lebih kurang 6 perkataan. Nampak? Ha. Mana dia tengah semayang, kawan dia tanya. Nah, ha. Mungkin ambil tak lagi piti. Dia pun jawab, tengah semayang tak ambil lagi petang ni lah. Ha. Tak ambil lagi petang ni lah. Nang. Ha. Nang tak patah lagi. Faham? Ha. Ambil dua ni, ambil daripada hadis Nabi semayang dua rakaat. Kemudian mayang lohor, patut orang tanya, "Bapa kosor jadi dua?" Nabi pun tanya, "Bapa kita mayang dua tadi?" Jadi enam patah yang Nabi cakap, kemudian naik sambung dua lagi. Cakapan tadi, nampak? Tak patah. Jadi ulama' pun ambil daripada hadis tu, enam patah kataan, tak sengaja, tak patah. Faham? Lebih pada enam, patah. Nah, ini mazhab Syafi'i, ini ijtihad ni. Nah, bila ijtihad mesti ada khilaf di kalangan mazhab. Ha. Sengaja ha batal dah. Ya batal dah. Ma, ya batal. Sengaja. Dah sengaja dah batal. Tapi banyak batal. Yang banyak dah batal ni walaupun dah sengaja, iaitu puasa. Ha, puasa lain. Nampak? Nabi kata, "Man soma, barang siapa yang berpuasa, panasia, maka dia terlupa, fa'akala, lalu ia makan, wasyaraba, wasyariba, dan dia minum, falyutimma saumahu, teruskan puasa. Nampak? Jadi kalau dalam bab puasa tak ngaja makan, tak batal walaupun banyak. Dalam bab semayang tak sengaja cakap, batal kalau banyak, sedikit tak batal. Puasa tak dia gitu. Makan banyak mana pun tak sengaja tak batal. Hari pertama dia puasa tak ingat. Nah, dah hari pertama biasa dah ingat, tengah hari bini dia gula bergadang nak kejoitik meleh. Dah siap panggang dengan masu, dengan tu, dengan tu, ada belaka segala mak nenek. Nambah 3 pinggang. Bini 5 pinggang. Batu minum air boleh setengah berdia. Bini berkata, "Eh bang, bukan puasa ni." Lah, dah ingat. Dah patah. Buat contoh lah, takut kata makan sikit dah kalau banyak kan ni, bahan 6 pinggang lalu. Neh, tak batal apa, Nabi tak kata batal. Nabi kata fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Nak esok pula buat si goreng pula raya puasa kedua, tak ingat juga, tak batal pula. 2 pinggang si goreng, siap dengan telur dadah. Tapi dalam bak semayang tak sengaja cakap, kalau banyak batal. Nak tengok-tengok semayang, kalau dia kata, "Eh, dia kan, sikit nak pergi dah ni lah. Mungkin dulu lah, aku pergi ke dia, aku cakap dah tadi dengan JKK." Oh, panjang sangat tu. Dah, jadi kalau ha-ha-ha-ha sikit, tak apa. Keduanya, asas-asas pula awal Islam cakap. Mula-mula difardukan semayang, tak haram dia cakap. Jadi sahabat Nabi buang tu, tengah semayang, bobang-bobang-bobang buang. Mu panjang dengan mari, gila. Aku baru sampai. Dengar. Orang semayang. Oh, nanti dia sembang tu. Mula-mula ada sembang. Akhirnya diperintahkan Nabi beritahu pada sahabat, tak boleh dah cakap start pada tu. Nah. Keduanya perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun, seperti 3 langkah atau 3 gerak. Sama ada ia dengan 1 langkah, satu anggota, atau dengan 3 anggota, atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang dikata dengan akan dia barang oleh Alamah Ibn Hajar, seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya, jadilah 3, maka batal semayang dengan yang tersebut itu. Yang kedua, perkara yang membatalkan semayang, pergerakan yang banyak, iaitu dengan anggota yang berat. Contohnya, hak sama-sama kita belajar 3 kali melangkah berturut-turut. Kalau 30 langkah tidak berturut, tak batal. 3 langkah berturut-turut ni batal. Contohlah, kan kita melangkah anggota berat kaki. Baik. Tengok ni, nak tunjuk contoh melangkah berturut-turut. Ni kaki kita. Nak gati Tok Imam depan. Tok Imam semua lari. Kan ni tak ingat mandi junub. Kita duduk belakang nak pergi gati ya, ni. Neh, ni berturut-turut gini. 1, 2, 3. Itu panggil berturut-turut. Ni duduk atas soh ni. 1, 2, 3. Straight, tak berhenti. Kalau 2 tak apa. 1, 2. Berhenti sekejap. 1 bulat. Tak apa. Tapi kalau gini dia kira se. Ni kaki kita. Ni bubuh dulu. Patut kanan bubuh kat ni. Kat kiri pula. Dia kira selangkah baru. 2 ni gini. Hak ni bubuh sini, hak kanan bubuh depan pula. Dia panggil 2. Kalau hak kiri bubuh sini, hak kanan bubuh ke sebelah dia, dia panggil sebalik. Nampak? Ulama sebut, kita tu belum kabur. Neh? Dalam mazhab lain tak patah. Jikalau perbuatan berjalan tu adalah untuk menyempurnakan semayang atau hal-hal semayang. Dalam mazhab Syafi'i je patah. Sebab tu kalau kita pergi mayam Mekah Madinah, nah, orang sebelah kita agak dia tengok depan tu kosong, jalan bodoh gitu je. Macam nak ambil wak aisang. Faham tak? Lahak Syafi'i gitu jalan. Boleh kenal Syafi'i tu slow. Macam nak curi slow. Pasal Imam Syafi'i dia bergaduh sikit. Nak? Agak ambil lipat bu. Bukan dekat tu, hujung tu. Siap panggil kawan dia. Tak. Nah, ha tu batal lah tu. Nah, tu agak bodoh panggil. Nah. Ha. Jadi agak hok mengaji sungguh mazhab Hambali dia strict pun tidak canggih kawan-kawan. Walaupun dia boleh pergi strict tapi dia pergi strict je. Ha, walaupun 10 lakok. Ni siap panggil. Tengah semayang siap panggil. Nah, ha pergerakan yang walaupun tidak sengaja. Tak sengaja batal juga kalau banyak sebab menafikan nazar rupa semayang. Semayang ni orang duduk diam dah kalau terlepas sekali. Nah. Ha. Satu hari di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ni depan sekali kalau kita semayang sah depan dia ada orang. Lepas tu untuk orang tawaf lah pula. Kita tak boleh sampai ke tu. Melainkan setengah-setengah ketika je sampai dekat dengan Kaabah. Diri orang dah. Ha, orang ni kita tak boleh duduk lebih pada orang. Pasal orang nak tawaf. Faham tak? Ha. Jadi ada hak babi baru mari duduk depan. Padahal sah hak lain tu sah depan sekali dah. Jadi tak bila dia duduk depan orang nak tawaf takut kan. Pulih hari ya. Ya, tengah semayang. Nak? Ha, boleh. Boleh mari. Balik. Belakang-belakang. Yang ni kalau setengah tu tengah semayang, ambil lipat bau lagi. Nak? Bawa kerah dia kau. Bawa kerah. Pulih dia beti-beti. Belakang-belakang-belakang buat tu. Pulih pun tolok. Lipu. Tolok balik boleh. Pulih tolok. Dia tolok balik. Nak? Pulih pun panggil sarjan. Sarjan tolok. Jatuh dulu. Tak tahulah orang ni nak buat gua ni. Nah, padahal tengah semayang raja dia tak baik kacau orang. Tapi dah jadi sakok habis orang ni. Ni buat keras kepala dia. Nah, jadi mudarat kau. Patut orang tengah semayang tak boleh kacau tak. Tapi dah masuk lain orang. Orang buat pinggan dah pergi buka pula situ. Bila dia pergi buka situ orang lain ikut attack. Bila ikut attack, semak lemak ni orang tengah musim. Nah, jadi dia patua mufti dia patua sendiri lah tengok masalah. Tapi nakal kita duduk belakang ada dak kacau dah pada tengok dia. Duduk main gini. Boleh tolong lalah ambil lipat boom bau. Nah. Dapat bertegak nak semayang Lino jangan main. Kita bertegak nak masuk tengok bola. Lino bertegak nak semayang. Nak kan ini tempat ibadat berkat. Lapa berebu-rebu kali. Neh, ha berebu nak duduk sopang. Nak mengadap Kaabah. Nah. Ha. Satu hari tu di dekat ni Masjid Nabawi kat Raudhah. Sama kali siapa? Jadi ditutup dulu. Ditutup dia bersih untuk orang puang dulu duduk kat Raudhah. Sekali sehari orang puang boleh duduk. Nah. Jadi pukul 10 masa dia buka. Ha, bila buka maka nak duduk situ belakang Raudhah Nabi. Faham? Sepik je muat. Tak aman. Dah kalau orang 50 ribu muat situ 300 orang. Nah. Dia kata nak buat benda ni. Selipar masuk di lengang belakang ni. Selipar masuk lengang ni. Faham tak? Macam orang-orang nak pergi curi woh. Budak-budak kan nak pergi curi. Tidak akan lipar kaki. Selipar masuk di lengang. Faham tak? Bukan muda-muda tua-tua. Bila dadah buka Raudhah berlari. Rupanya nak berlari. Nak berebu tepat. Gitu berlari. Rupu lompat kat sapal dia orang. Nak. Maknanya berebu-rebu nak cari kebajikan. Dah. Ha. Kita berebu nak kita tengok. Jom headbook. Ha, tu. Baik. Dengan tiga anggota atau satu anggota turut-turut. Anggota berat lagi mana selain pada kaki melangkah? Ha, tangan. Ne? Jadi kalau kita nak gaji imam depan atau makmum depan sah kosong dia duduk keluar, gitulah. Jangan melangkah tiga kali direct itu berturut-turut. Begitu juga kalau kita nak undur ke sah belakang, umpama kita tengah sembahyang ada racuik kita, maka kita sunat undur. Faham? Mak Nabi suruh kita undur. Ha, jadi undur jangan strip itu. Dua langkah sahaja. Lagi yang kata berat tangan. Ha, tangan. Tangan ni kalau gerak. Eh? Kalau gini. Nampak? Ha, tiga kali turut-turut batal. Mana gerak tangan ni? Nyamuk petik atas petik. Dia pun raba gini. Faham? Ha, batal. Ataupun pergelangan dia gerak. Batal juga. Tiga kali. Neh, tangan tak gerak dia garu gini. Nampak? Ha, ni anggota berat kau ni. Yang ringan jari. Jari daratan. Ha. Jatah sini dia pun akak tangan pun sini. Dia kari. Seminggu lebih daratan. Atau ha, kata seminggu lah senang. Nah, tak batal juga. Tapi sengaja menggerak-gerakkan jari kerana bermain-main, batal semayang. Lepas tu dalam bab kalau kata ulama' tafsir, kalau kata tu sedikit, maka jangan layang. Teruskan semayang. Kalau kita tak garu, jadi tak khasyak semayang, padang teringat ke dia, maka garu. Faham? Lagi anggota berat, pala gerak. Tema indinas siratal mustaqim. Kalau gitu batal semayang. Tapi kalau gerak sedikit, dimaaf pada syarat. Sebaik-baik jangan bergerak kepala. Nah. Tak ada dah hak gerak tu je ada, hak lain tak gerak tapi tak boleh baca basuh. Siapa Maliki Yaumiddin tak ingat. Dia jadi imam walaupun kepala gerak. Nah. Banyak sangat dengan sengaja batal. Sedikit tak batal. Sebab dia pergerakan kadang-kadang dia secara tidak rasa. Macam orang zikir ya. Nak. Lepas mayang. Nak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan dia gerak. Cewakkan. Subhanallah, subhanallah. Dengar dia. Dia kena gerak. Nak. Macam orang tahlil. Nah, orang tahlil kan? La ilaha illallah. Dia buat ke jadi terikut-ikut, tergerak sendiri? Nah, bukan buat. Nah, kalau orang tahlil. Malam tujuh kau kuat. Dan nasi. Nah. Ada ayuh lah. Lagi jari selain daripada jari, hidung kita ni tak bergerak. Nah, lidah bergerak tak apa. Bibir bergerak anggota ringan. Dagu bergerak anggota berat. Telinga gerak anggota ringan. Nah, jari kaki gerak anggota ringan. Hal lain walaupun berat lagu mana pun tapi bukan kita gerak tapi dia bergerak sendiri dengan sebab berayung. Maka tu dak batal juga. Contohnya hak sunat. Sunat dua, kemudian hak lain tambah se, batal gerak semayang. Sunat mana? Sunat yang tidak disuruh. Kita naik daripada tahiyat awal ke rakaat yang ketiga, sunat akad tangan. Tapi kalau naik daripada rakaat ketiga ke rakaat keempat, atau rakaat pertama naik yang kedua, jangan akad tangan. Tidak sunat, faham? Jadi akad tangan masih berdiri ni dari tahiyat awal saja ke rakaat ketiga. Jadi kalau rakaat pertama naik ke kedua, gigi akad tangan, pala gerak batal. Kali ni dua, tidak disuruh. Pala se, dua capu satu, tiga. Tiga kira batal. Walaupun anggota yang berlainan. Eh, jadi kena ingatlah akad tangan ni masa mula-mula kita sembahyang Allahu Akbar tabi ihram, kemudian masa tahiyat awal naik ke rakaat ketiga saja sunat akad tangan. Rakaat ketiga naik ke empat tak ada. Ada orang pak-pak rakaat akad amo. Ada. Jubah lengket akad amo. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Jadi belajar biar faham. Neh. Tak dengar. Ketor dia kata sejuk ketor. Nah, semayang di negeri salji. Ketor. Tak ada. Bukan buat. Dia panggil perbuatan tu iktiroriah. Nah, kalau lama-lama sejuk kan, kita pergi mandi tubing. Bukan buat. Nah, tu iktiroriah. Bukan sengaja. Sengaja batal. Kalau banyak batal. Nak. Ini panggil ikhtiroriah. Hak kita sengaja ikhtiroriah. Nak. Bersing tu. Nak. Tengah-tengah cacing bersing. Bukan sengaja. Nampak? Belahak ikhtiroriah lah kira. Nguat. Tu hak lepas kecing. Tu ikhtiroriah tu bukan buat. Lepas kecing kan. Ceng. Basuh. Ada? Ada? Tak ada? Kamu beram. Sekali kan? Ada? Ada. Kalau tak ada, nak mati ya. Dah. Ah tu orang buat dah tu. Kan gegar tu ha. Ah tu ikhtiraria kan. Dia tindak balas body kita. Nampak? Ha, tindak balas bukan kita buat tu. Orang panggil dia tu. Ha, dia kecil pakcik tu gegar. Nama benda nak panggil mana ni? Ha? 200 ya nak wi. Ha, nama benda. Jangan lebau nama benda. Eh? Lepas kecil ya je. Cing geduk. Ada tak? Ada tak? Ha, benda lagi. Nama je. Dia ada nama. Nak tahu tak? Eh? Aku pun tak tahu tak. Mana aku tahu gitu. Tak takkan nak tanya. Habis kita negeri lah. Kita ngajar tanya tak boleh jawab ke. Jadi kita pun tak tahu juga. Nah. Kau anda dia nama apa pun. Nah. Yang ketiga, kedatangan hadas kecil atau besar. Wallahu a'lam. Kita jawab soalan sikit. Alhamdulillah. Dia tanya orang perempuan Islam dengan perempuan kafir. Tadi terang tak? Iaitu segala yang kena tudung, kena tutup, kena tutup lah. Melainkan pada waktu ketika bekerja. Aurat orang puan Islam dengan perempuan kafir. Sama ada duduk serumah. Nak, umpamanya sewa bilik, IPT ke apa. Atau dipotong rambut ke. Jawabnya baju kena tudung, tubuh. Kena pakai baju. Kemudian dima'ah buka lengan. Ni, selok lengan. Lengan pendek tak boleh depan perempuan kafir. Faham tak? Ha. Tapi boleh selok lengan gini. Dia panggil aurat waktu bekerja. Kerja kalau orang puan nak kerja takkan pakai baju gini, bukan kerja naik. Macam nak siang ikan, nak potong ayam, selok ni. Ni panggil aurat waktu bekerja. Jadi kafir perempuan kafir boleh tengok kat ni saja. Kemudian bawah kaki. Kaki ke bawah. Tak boleh pakai skirt luar pendek. Nampak? Ha? Kerana walaupun dia perempuan kafir, tak boleh. Nah, tapi sama perempuan Islam, boleh tutup sampai pusat. Nah. Kemudian masalah pada pula. Ada khilaf dua pendapat. Dua-dua ni betul belaka. Yang pertama kata kena pakai tudung juga. Yang kedua pendapat mengatakan boleh buka tudung saja. Ini ringan, boleh taklif. Jadi orang puan duduk serumah dengan perempuan kafir, orang putih ke apa ke, dia kena pakai baju, nak, tak boleh pakai lengan pendek, dengan segi suku boleh pakai, kemudian pakai seluar atau kain, tak boleh pakai tuala saja, kaki tak payah pakai stocking. Faham? Kemudian kepala boleh buka kepala. Nah. Ha. Terangkan sifat adil Allah terhadap qada dan qadar yang telah Allah tetap sejak azali lagi. Contohnya orang kafir, Allah telah tetap masuk neraka dunia ni, Allah telah tetap dah dia menjadi kafir. Dah adil lagu mana? Ha, dia tak faham. Dahkan Allah telah tetap dah. Nah, jawabnya, Allah tidak memaksa akan seseorang hamba itu jadi kafir. Nampak? Tuhan tak paksa. Dah mana beranak kafir dah? Beranak tu kan dengan ketetapan Allah. Setiap orang yang beranak kafir, dia tidak kafir lagi. Yang sebenarnya. Batukulu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi beranak, tak ada dosa belakang. Faham? Walaupun ayah dia pak lain yang sadari, MIC. Tapi dia baru beranak, dia adalah fitrah. Suci dari dosa, mati masuk syurga. Apabila kafir itu telah balik, maka dikira kafirlah pada hakikatnya. Tiap-tiap kafir yang balik dilentangkan oleh Allah dengan hidayah. Sama ada dengan cara Allah atau membalik atau dia tengok dalam internet tentang kebaikan kebenaran Islam dan dia tidak memilih juga. Maka dia mati dalam kafir dengan sebab pilihan dia. Nampak? Tapi baca pada qada dan qadar, kita tak pang daripada azali. Kaitan dengan apa yang dia boleh pilih dengan tak pang daripada azali, memang tak dang dengan akal kita. Batu qada dan qadar, tak boleh kita nak pergi jauh. Nampak? Ha. Nak hurai, tak ada orang boleh hurai dah. Allah saja maha mengetahui. Nah, sebab tu dia azab di akhirat nanti dengan pilihan, bukan dengan ketetapan. Ketetapan masalah akidah, kepercayaan saja. Nah, kalau zahir ini dengan pilihan. Macam orang curi, ya? Macam orang minum arak. Ya? Nah, dia nak turun minum arak tu dia ada pilihan. Ya? Allah beri dia pilih. Di kanan sejik dengan samaru. Di kiri turun pandang. Kedah Cina minum arak. Jadi kalau dia kena atas sejik, patah tak indah dia. Tak boleh boleh parking tu. Itu panggil ikhtiar. Tiba-tiba dipilih ke kiri juga pergi minum arak. Dia agak dengan pilihan dia. Faham tak? Lainlah makna terpaksa. Dia pergi kelas sejik, jadi demam, mutar darah, derok sirik. Pergi buat zina, jadi molek sihat. Itu terpaksa. Batu orang yang terpaksa tak dosa. Ramani turra ghairu babi wala adin fala isma alai. Siapa yang terpaksa? Nah, bukan sengaja dan tidak melampau batas, fala isma alai. Tak ada dosa. Nah, jadi ha dah Tuhan tetap dah aku curi ni buat mana? Hei, mu pilih ha. Masa mu nak masa mu curi itu mu boleh nak pergi surat. Boleh ha. Gitu dekat orang kafir. Dia tidak sapan dah, kalau tak sapan dakwah, tak sapan dakwah tak sesalah ya. Serah pada Allah, Allah Maha Adil. Faham lagi? Soalan seterusnya. Boleh tak zikir baca Quran dalam hati? Boleh. Apa tak boleh? Zikir dalam zikir dan baca Quran dalam hati boleh. Nah, zikir-zikir ni bukan makna berbunyi. Zikir-zikrun makna ingat. Nampak? Ingat dengan mulut atau ingat dengan hati. Dengan mulut mengeluarkan suara, dengan hati hanya sekadar berbicara. Dua-dua ni zikir. Zikir bil qalbi hati, zikir bil lisan mulut. Nah. Saya tengoklah kebanyakan tandas di mana-mana untuk buang air kecil berdiri ramai-ramai. Boleh ke tidak? Hukum kencing berdiri tidak haram, tak berdosa, cuma makruh saja. Faham? Jadi sebaik-baiknya kencing itu dengan duduk. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kencing belas cacang, orang kena panggil kencing belas cacang. Nah. Bukan haram, makruh. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Makruh ni orang yang tak buat dapat pahala, orang yang buat tidak berdosa. Dak molek tak? Dak molek. Tapi dak molek ni bukan makna berdosa. Nah. Tapi kadang-kadang dia kena kencing berdiri. Itu tak apa, tidak makruh. Contohnya setengah-setengah tandas tu dia ketuk tandas kencing. Makruh tandas tu dia sepet dinding tu. Sama tinggi dengan pintu. Apa tak dia tengok? Tanya. Tandas hak dia buat makruh datang. Jangan naik atas tu untuk cerah kalau dia kira. Lama orang banyak ni naik duduk atas tu. Gelecoh bahan tanah ni. Jadi waktu bila gitu, terpaksa lah kena kecing diri. Ha, tak pedak makruh kan? Neh? Lagi kabar duduk atas tu. Ha. Soalan seterusnya. Hukum letak kenderaan yang menghalang laluan orang ramai ketika solat Jumaat. Jemaah sering parking depan tangga sebab teduh masjid. Ni nak balas belaka ni. Jadi tengok-tengok keadaan bila dang ramai nak kederah ikut si ya. Jadi tengok-tengok cek lah. Adakah kita ni menghalang orang ataupun tidak? Kerana Islam ni dia menolak mubarak. Nah. Ha. Apa dia nak buat bila dia sok? Dia rokok atau belum? Dan duduk antara dua sujud, jangan dia berada dalam tahiyat akhir. Kenapa pula jika dia sok bila telah pula selesai solat? Duduk dalam tahiyat akhir. Nak baca tahiyat, mari dalam hati. Rokok kedok tadi ya. Kalau sekali saja mari gitu, tak payah layan. Tetapi dah hilang. Rokok kedok. Rokok kedok. Kemah. Ha. Bila kemah, naik balik rokok semula. Dan wajib turun balik baca tahiyat akhir. Dan sujud sahwi sunat sebelum salam. Tapi kalau lah sekali je, rokok kedok, ha, tu gangguan setan saja. Ha, baik. Kalau salam dah, tak salayang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, umur dah rokok tadi tu. Tak salayang. Nah, kerana selesai dah. Ha. Soalan seterusnya. Makmum masbuk ketika imam pada rakaat kedua solat maghrib, tapi imam bagi salam, dia pun bagi salam etek tanpa tambah serakaat lagi kerana terlupa, perlukah dia semayang semula? Biasalah kita mari rakaat kedua, dah imam, jadi kita baru rakaat pertama dah ingat, patut lepas imam salam naik tambah se, dia imam salam dia salam etek neh. Jawabnya, semayangnya itu tidak sah kalau dikatakan maghrib. Jadi lepas pada salam baru teringat, eh, ada si lagi. Ha, terus naik tambah. Jika pendek masa. Kalau panjang dah tu, bit luar kedai dah apa, masuk balik tambah si tak boleh kan. Ni dia panggil putus. Nah. Ha. Jadi kalau lepas lama dah, atau cakap dah, buat kali yang membatalkan semayang dah, tak boleh sambung satu saja. Kena buat daripada awal, iaitulah 3 rakaat. Tapi kalau baru salam kita teringat, maka memadu dengan tambah 1 rakaat saja boleh dah. Hukum bela ikan yang kita tangkap di sungai dalam akuarium. Ha. Jadi dia takat ikan dalam akuarium, kemudian dibubuh, takat ikan dalam sungai, bubuh dalam akuarium, boleh tidak? Jawabnya dua-dua boleh. Takat ikan di sungai, beli dalam akuarium boleh. Ambil ikan akuarium, bubuh dalam sungai pun boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat nak bela. Ha, dia ada kitab bak bela. Bila kita nak bela sesuatu, dia ada hukum-hukum ni. Nak beli anak, dia ada hukum. Nak beli binatang, dia ada hukum. Wajib beri nafkah. Faham? Ha, kita ni yang bodoh ni, dia ingat nafkah bila beri isteri. Rupanya kalau beli binatang, wajib juga nafkah. Berjanda-janda ulama hurai, nafkah binatang. Menapa. Kita tak ngaji tak. Ha. Yang pertama, wajib beri makan. Macam anak dia juga, wajib beri makan. Yang kedua, wajib beri tempat tinggal. Maka tempat tinggal ni biar sesuai dengan binatang. Nah, mana kalau bela beruk, bubur dalam sarang bubur titik, haram. Tak geruk bubur titik. Haram, pasal sesuai tak? Tak sesuai. Jadi nak geruk beruk. Ha, tubik pokok je lah. Pasal apa? Tu sarang bubur titik, bubur beruk dalam. Nah, ha, jadi biar sarang tu sarang ikan. Ikan pula ulama kata biar dapat berenang bebas. Bebas boleh pergi 10 batu. Tak. Sekiranya kalau kita tak boleh pergi sampai lino, kondang balik. Jadi kalau ikan besar-besar ni, ha, biar besar tu. Ha. Kalau ikan besar-besar ni, biar gitu. Nah, ha, maknanya dia boleh pergi tak kenung kondang balik. Ni duduk gitu lah betul. Nampak? Gek. Jadi zalim. Melainkan untuk masa yang sekejap boleh. Kita beli ikan berbola supik dulu. Supik cek. Supik saja tau. Eh? Sekadar nak alik di rumah. Eh? Bila alik di rumah, bola bekah yang besar. Maka harus pada syarat. Bukan kata ikan mah. Ikan tigiri boleh beli. Kalau boleh beli. Haa. Binatang kita kok. Bela kucing, bela lembu, bela wajib kena wiyai minum. Nampak? Tempat tinggal kena buat molek. Haa. Pakaian tak wajib binatang. Ha, air minum ni dia bela kucing, air minum tak beri, haram. Bukan kita. Satu je kita tak wajib beri air minum, iaitu kita bela ikan. Pasal dia minum air, dia duduk tu. Apakah 3 hari yang dimasukkan dalam kiraan orang musafir itu termasuk hari perjalanan pergi balik atau 3 hari meletak saja? 3 hari atau 4 hari ini tak masuk hari kita bertolak atau hari sampai dipanggil, tak masuk hari kita keluar pada negeri. Maknanya kalau kita nak pergi di Kuala Lumpur esok, esok adalah hari Rabu. Okey, Rabu kita pergi Kuala Lumpur. Kita nak duduk mana? Kami Jumaat Sabtu. Nak balik hari Ahad. Maka dipanggil 3 hari saja. Pada hari Rabu tidak dikira hari berdatang ke Kuala Lumpur. Esokkan bermula 1, 2, 3. Kalau kita nak balik hari Sabtu, maka jadilah 4 hari. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Nak balik hari Ahad. Nah, jadi, Rabu tolak. Sabtu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari dah. Maka siapa Kuala Lumpur, kita nama pemukim Kuala Lumpur. Haram, jamak dan kosor. Soalan seterusnya. Kalau kita tak percaya Imam Mahdi turun akhir zaman, rosak dak akidah kita. Kata setengah ulama dak rosak dalam bab Imam Mahdi. Kerana dia tak sampai ke darjat mutawatir. Nah, walau bagaimanapun haram perbuatan kita kerana kita canggah dengan hadis-hadis yang sahih. Nampak? Susu kanak-kanak laki-laki yang belum capai umur 2 tahun dianggap najis ringan. Jika sekiranya hanya minum susu. Susu warna pula. Kecil lah. Dia tulis susu kan. Eh. S-U-S-U. Susu lah. Takkan S-U-S-U kecil. Ada pelapak yang pernah dengar jika bagi minum susu lembu untuk kambing pun dianggap najisnya ringan juga. Binatang yang bernama cicak tokek. Apa hukum membela, membeli dan memakannya? Memang benar. Setengah ulama kata kalau dia minum susu lembu, jawabnya masih lagi dikira sebagai najis mukhaffafah. Walaupun ada pendapat mengatakan mesti susu manusia saja. Tak apalah, khilaf itu rahmat. Nah. Kemudian ceritanya hukum bela cicak tokek. Cicak ni binatang yang khabais dia panggil. Yang orang beli nak makan. Maknanya jelek. Nah, ini masuk al-khabais. Haram makan. Tiap-tiap yang haram makan ni, maka haram kita jual untuk makan atau beli untuk makan. Tetapi bela tak apa. Macam kucing haram makan. Nah, kucing haram kan makan. Jadi kita bela kucing untuk bela. Kita beli, maka harus sah jual beli. Kerana bela tidak haram. Nah, tapi hak keluarga ni memang dia beli tak bela kucing. Dia beli ni singgang. Memang tak makan kan berani kan kucing. Awak jepu bu kucing. Nah, jadi kalau jual beli untuk makan haram. Walaupun kafir yang beli tak dia. Kita orang Melayu ni jual ke orang kafir tak apa dia tu. Oh, tak sangat tak apa. Tak boleh. Ha. Orang kafir biar dia takak sendiri, babi ke rimah ke beruk, kita jual haram. Nampak? Ma haruma aklu haruma bai'u. Apa yang haram makan minum, haram jual beli. Soalan seterusnya. Saya dah anjur satu pertandingan futsal lah kat sekolah pada tahun 2004. Yuran RM1 seorang. Lepas tu nak beli hadiah medal tempat kedua dah cukup. Jadi bagi hadiah pada Hak Johan je. Kumpulan Hak Johan tu kumpulan saya. Apakah hukum? Jawabnya, tak apa kutip duit untuk buat pertandingan. Yang haram duit itu untuk beli hadiah menjadi rebutan. Situ tak boleh. Islam tidak mengharamkan pertandingan. Islam tidak mengharamkan kutipan yuran. Kerana kita berhajat pada yuran. Nak? Yuran nak buat beli topi, nak beli t-shirt, nak buat sewa padang, pusat dan sebagainya. Nak? Bayar bandorang dan sebagainya. Tak boleh yuran tu dijadikan hadiah rebutan. Jadi peserta berebut dengan harta dia yang telah dikeluar. Mudah-mudahan nasib baik, harta orang dia boleh hati. Tak boleh itu. Nampak? Yang bolehnya hadiah daripada pihak yang ketiga. Baru boleh. Sumbangan dari penaja boleh. Soalan seterusnya. Nak tanya berkenaan dengan tanah kubur, boleh tak pokok buahan ditanam dan bolehkah buah itu dimakan? Jawabnya boleh tanam dan boleh dimakan dengan beberapa adab yang perlu dijaga. Orang tanam kubur sini, Sini kosong lagi. Kita pun tengok kosong lambat ni nak guna, kita rebuh lah situ pokok. Benih-benih. Tak, umpamanya. Kita tanam benda pokok kekuk ke. Budak-budak boleh makan buah kekuk. Jawab je boleh. Jangan pokok yang besar. Sekira-kira kalau orang nak tanam orang, tak boleh pasang akar dia besar. Haram. Kerana tanah tu, tanah sabi, tanah wakaf. Pokok-pokok kecil boleh. Tapi tak boleh cuk ke kita. Buah dia, siapa saja boleh makan. Nak? Tuk Iman sudah baca tokin, ketuk tiga tih buah kekuk. Nampak umpama, ya boleh. Jangan cuk ke kita pasal tanah wakaf. Nah, orang yang nega atau tanah tata wakaf wajib membayar sewa. Barulah buah tu hak dia. Nah. Soalan seterusnya. Salam ni. Salam sebelah tangan tak boleh salam kafir. Tak betul. Salam-salam ni ada dalam lafaz tapi tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan. Tapi Nabi memang berjabat salam. Kerana banyak hadis-hadis sahih, Nabi berjabat salam. Nah, sebab itulah sama ada dua atau sebelah dibolehkan. Dalam kita adabul musafahah, ada adab berjabat salam. Kedua-dua jenis bersalam, gini dua saja atau se saja harus pada sama. Tak sampai lah. Dia kata kalau salam se tu macam Yahudi, dia siapa kata macam Yahudi? Mesti ada hadis. Hadis tidak boleh salam se macam Yahudi. Baru kena salam dua. Tapi orang kita ni dikata macam Yahudi. Dia bukan Nabi. Dia bukan mustahik. Nah, jadi sebab tu dalam kitab tu kata dua-dua boleh. Nampak? Yang sekarang kita ni ulama' fiqh besar. Buat mari segala dalil-dalil. Nah, jadi dua-dua boleh. Nak salam dua boleh. Salam se pun boleh. Setuh tangan fajir pun boleh. Pegang itu pun boleh. Pecek pun boleh. Nampak? Tapi jangan pecek kuat. Tengok dia pecek birik. Kuat sangat. Sebab apa pecek? Lagi tak terkabar kerana tanda kita erakkan rasa perasaan persaudaraan. Nah, tapi jangan kuat sangat tekan. Kawan tu baru pergi masuk di tualang. Cabut semula kerja-kerja. Lepas tu buah tak pala boleh, buka hidung boleh, buka dada boleh. Semua tak ada nah belaka. Bila benda tu baik, tak ada larangan pada syarak, dibenarkan. Yang ada nah, berjabat salam. Mami muslimaini, yaltakiyani. Tidak ada dua orang Islam. Bertemu keduanya. Fayata sopahani. Kemudian berjabat salam. Nabi tak kata dua belah atau sebelah. Nabi tak kata hinduk ke atau pegang saja. Nah. Gufirallahumma ma lam yatafarraqa. Allah ampun kedua yang bersalam itu selama dia belum berpisah. Nah, jadi ulama pun cari macam mana cara salam dua ke seru tak ada hadis. Nampak? Bila tak ada hadis, amalan sahabat dua ada, se ada. Nah, yang ada hadis berjabat salam dan hadis yang lain mengucapkan selawat ketika bersalam. Sekian lagi dah. Banyak saya. Orang itu curi duit dalam kereta saya. Lepas itu saya baca Yasin. Masa balik bagi dia boleh tak? Masa balik bagi dia boleh tak? Mana pula? Orang tu curi duit dalam kereta dia. Lepas tu dia pergi baca Yasin. Jawabnya tak apa. Orang tak curi pun boleh baca Yasin. Nak baca Yasin, baca lah Yasin. Tak ada masalah. Saya baca Yasin masa saya balik, bagi dia boleh tak? Tak, bagi dia boleh tak? Kena suruh dia atas balik. Atas balik tak apalah, harta kita kan. Tidak boleh ni baca Yasin maya ajak nak harta orang. Nampak? Kalau kita panggil Tuan Imam maya ajak suruh orang pulang balik barang curi, boleh tak? Boleh dah harta kita. Ni panggil maya Tuan Imam maya ajak, maya ajak ni. Taklah piti-piti orang tak banyak biar boleh kita tek. Memang kata power ni ah. Nampak? Tak boleh dah hak orang. Jadi kalau nak suruh balik piti kita baca Yasin ke, baca Fatihah ke, baca doa boleh belaka. Soalan seterusnya. Banyak eh. Dia tak baca semua eh. Dia baca dalam 3-4 lagi. Ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya jarang ke kubur ibu saya. Nak molek, kena molek hari raya je. Ada dua orang pergi, ada dua orang pergi teru. Tapi saya sentiasa sedekah untuk ibu saya. Bak, kenapa saya tak buat gitu? Tak apa, tak apa dok saya buat gitu. Mak dia mati dah, cuma dia tak pergi kubur je. Dia sedekah di rumah, dia baca petihah dan sebagainya. Jawabnya boleh. Nah, cuma lebih baik kita pergi di kubur bila kita duduk pada tempat yang sama. Sebab orang yang mati ni dia macam orang hidup lah. Kalau kita ni menjadi ibu bapa yang telah tua, anak kita tak balik tapi kirim duit, okey dah. Tapi mana suka dengan yang balik tak bagi duit? Suka nak bagi duit saja dah tahu 20 yang bulan ke yang balik? Yang balik lah, pasal depan, mari depan kita. Nah, begitu juga dengan yang duduk dalam alam barzah. Dia suka kalau kita datang ziarah sehingga dia mengembalikan ruhnya dan dia menjawab salam orang yang ziarah dan dia kenal anak dia datang, maka dia rasa bergembira. Nampak? Ha, jadi kalau anak kita tak balik pakai kirim duit saja, lama-lama mula-mula suka juga. Kita boleh 200. Dah tak tengok terus muka anak main kirim duit saja. Nak jadi tengok jiran-jiran balik belaka nangis kita. Walaupun dapat duit kerana anak tak balik. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Apa beza orang soleh beriman, berilmu, alim dan jahil? Wali itu guna pula. Soleh ni bahasa Arab, Melayu panggil baik. Eh, orang soleh orang baik. Bukan mana ulama, orang baik. Walaupun dia tak pakai terbang pun, pakai seluar selek, baju kemeja, kerja jabat, tapi dia orang baik. Ha, soleh. Nah. Ha. Tak kira siapa-siapa sama ada sahaja ilmu atau ada ilmu. Nah, soleh bermakna orang baik-baik. Beriman maknanya orang yang beriman. Ada juga orang yang baik tapi tak beriman. Nah, macam orang kafir yang baik-baik, ada juga baik, cakap dengan orang baik, hormat ibu bapa, tapi semua tak ekong. Itu tak boleh gitu. Berilmu maknanya orang yang ada ilmu, ada pengetahuan. Itu panggil orang berilmu. Orang alim, hak berilmu lah. Alim bahasa Arab, Melayu panggil berilmu. Dan orang jahil, jahil tak ada ilmu. Itu dia. Orang tak ada ilmu. Orang bodoh lain. Bodoh bukan mesti makna jahil. Nah, wali tu benda. Wali ni orang yang berdamping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali besar, wali-wali yang tersohor tu. Wali kecil, kita orang beriman. Semua orang beriman. Imam Nawawi kata wali laki. Wali asghar, wali kecil lah. Wali matabak rendah. Tak apa dah, asal wali. Jangan kuali sudah. Boleh tak saya nak baca separuh surah Yasin, lepas tu nak sambung esok pula separuh? Boleh, nak sambung terpang pula boleh. Tak ada masalah. Tidak ada pun ulama' mewajibkan kita baca surah, wajib baca berhabis. Nah, tak apa, baca satu surah sehari, satu ayat sehari pun dia boleh. Baca sekaligus, lebih baik. Nah, berani dulukan salat berjemaah dengan isteri. Isteri kita kalau seorang, duduk seorang belakang. Kalau ramai pun duduk, dia juga belakang. Jangan duduk tepi. Duduk tepi ni, jemaah dengan lelaki. Baru duduk tepi. Nah? Jadi depan ke imam suami, belakang isteri. Niat terawih tiap 2 rakaat ke atau 8 sekaligus? Tiap 2 rakaat kita niat sekali. Toki akak saya, yakni ayah akak, ayah saya, tua dah. Tapi masih ada upaya pergi kebun dan buat kerja. Masalahnya toki saya tu semayang tak betul. Masa tengah semayang dia baca petihah dah habis. Rokok tu. Tak ada tamak nina. Saya nak buat kan ni. Nak ajar memang tak ikut sebab kerah keng. Allah. Ayah belaka soalan ni dia. Orang tua dah jenis degil. Semayang separuh. Maliki yaumiddin, Allahu akbar. Nampak? Ha, jadi tabiat dah. Tak ada arah lah. Nak marah-marah tak boleh dah orang tua. Kabar je lah. Tak susah tak kisah semayang gitu. Bila-bila susah tak kisah gitu ya. Boleh kabar. Nak? Orang tua kan, tak kabar-kabar ni, tak apa dengar kabar lain, kata lain. Ustaz kapong saya kata kalau tanda hitam di dahi tak mesti kuat semayang. Betul tak? Betul juga. Kadang-kadang dengan sebab dia kuat sujud jadi lekat hitam. Ada orang yang kulit dia jenis tak hitam sujud, banyak pun tak hitam juga. Nah, ha. Tapi tak boleh nak kata bila dahi dia hitam tu kan dia sujud. Dia molek, dia tepuh dengan langgar tu tadi, langgar kok-kok. Bicuk dahi atau dahi jenis hitam. Jadi jangan kata orang yang dahi hitam itu dia mesti semayang banyak. Dan jangan orang yang semayang, orang yang dahi dia hitam dia berasa dia lebih pada orang lain. Kerana itu bukan tanda-tanda itu. Neh, ha, tak ada tanda. Kalau jadi tanda, kita pergi di Mekah, di Masjid Nabawi, belakang makam Nabi tu, kau duduk dalam pagar, duduk berzikir. Kau tua-tua janggut kat pusat. Nak, duduk berzikir pagi petang. Tubik berok king ni masuk mula. Tak, zikir tak mau. Semua dari putih belakang. Semayang tak mau. Nak, ha, jadi bukanlah tanda hitam tu tanda semayang. Kemungkinan juga orang yang jenis kulit dia gitu, bila dia banyak sujud, dia jadi dekah hitam. Dah? Ha. Ustaz kapung kata semayang pakai kain tengok dari belakang masa sujud nampak aurat. Saya tak berapa jelas. Maksudnya bila kita sujud, kain kita terbuka nampak pangkal peha. Jadi kebanyakan ulama kata batal kat situ. Nah, pasal dia bukan dari bawah daripada belakang. Batu bakal seluar lah kalau boleh. Sebelah dalam. Nah, bakal seluar belah dalam. Dia bakal kain saja. Nah, ha, bila sujud nak nampak belakang walaupun tak nampak punggung, nampak kat peha dah tu. Neh, takut-takut betul pendapat yang mengatakan batal. Ha, kena pakai seluar molek sikit. Neh, jadi pakai luar dalam je. Nah, ha, cuba pakai kain belakang. Kalau pakai jubah putih balik awal luar dalam je. Nampak jadi malu kau ni. Jubah putih dia akan baju dia elang, dia pakai luar dalam je. Nah, bila diri boleh tahan kira, bila sujud jeng. No. Boleh baca benda di belakang. Kerkedek. Jadi malu company yang itu. Nak-nak berlubang-berlubang pula. Boleh semayang sunat tak? Semayang qada tak habis lagi. Jawab setengah lama kata tak boleh. Setengah lama kata tak apalah. Baga ya. Jaga sunat-sunat hak berat. Seperti sunat-sunat rawatib dan sunat duha dan witir. Lepas tu banyakkan qada. Dah? Ha. Saya ada buat rumah, naik rumah dulu, saya buat tahlil. Boleh tak saya nak buat solat sunat ajak? Sebab masa naik rumah dulu, saya tak buat. Nak solat seorang je. Ha. Naik rumah, mana duduk rumah baru, Nabi tak suruh tahlil. Berapa tahlil naik rumah baru? Naik rumah baru, ni solat ajak lah. Nabi suruh berdoa. Supaya kita minta kebaikan. Tak, tapi tradisi Melayu ni, bila buat rumah baru, buka kedai tahlil. Buka kedai baru, jabat baru, tahlil. Tahlil orang mati. Nah, itu yang tak lama mati kedai. Nah, tak lama tutup jabat. Nah, jadi kedai baru, rumah baru, kereta baru, solat hajat. Bukan tahlil. Nah, dah buat juga tak ada masalah. Pada rekaan kedua solat maghrib, Tok Imam baca tayat awal, saya rekaan pertama, saya tak baca pun. Tayat awal, betul tak? Jawabnya sunat, kita baca ikut imam. Padahal kita bukan tepat membaca. Eh, diam pun tak apa, sunat juga baca. Saya dengar orang sebelah saya yang solat sama saya, tiga rakaat dia baca tahiyat. Mana gitu? Jawabnya betul tak? Makmum tak betul. Walaupun kita ni tidak tempat baca tahiyat kerana masih rakaat pertama, tapi dah ikut imam, ju'ilan imamul yu'tamabi. Imam ni supaya kita ikut. Maka ulama pun sebut, bila mu bukan tempat tahiyat, bila imam baca tahiyat, sunat ikut imam. Tayak mu kekgi rakaat yang ketiga bagi imam, kedua bagimu. Soalan seterusnya. Kawan suruh beli barang. Saya pun beli barang tersebut dengan harga 40. Saya perjual pada kawan tadi dengan harga 42. Dosa tak saya ambil untung RM2? Sedangkan kalau dia beli sendiri harga 44. Kawan dia suruh beli barang. Kalau membeli, memergi di Kuala Lumpur, membeli ke aku sokok se. Neh, aku nak banding ni nak pakai sokok. Neh, kawan dia pergi Kuala Lumpur beli duit kawan dia RM40 sokok tu. Pang. Balik jual ke kawan hak tukang kabar ni RM42. Hukumnya halal. Halal. Yang tak halal ni kawan ni kiring RM40. Titih dia kiring. Kita beli RM40, balik jual RM42. Haram. Titih orang tu modal orang. Nah, ha, tak boleh. Malaikat kawan dia kata, mu tolong belilah. Nah, ha, harganya cukup pandahlah. Mu ambil lah utung dua yang, mu jual kat bila-bila. Ha, tu tak apa. Yang tak bolehnya, kita ambil piti kawan kita tu, dia kita hanya menjadi wakil. Bila wakil, pulang balik dengan harga yang benar. Yang bolehnya, betul kalau pergi KL, dia beli sokok tu. Kita pergi KL, kita beli 40 yang balik, ambil utung 2 yang. Tak, hukumnya boleh. Pasal kita beli tadi duit kita. Jadi kita berniaga dengan dia, cari utung 2 yang. Ha. Kita baca 2 keping ke dah, balik lah. Ha. Dalam solat jemaah, jika imam terlebih satu rakaat, adakah makmum perlu ikut imam? Atau makmum nak buat macam mana? Harap dapat jelas dengan lebih mendalang lagi. Tak dalang dah lewat lah. Eh? Bila imam lebih, patutnya imam semayang subuh dua rakaat, imam naik rakaat tiga. Nak buat gua ni makmum? Tegur lah. Subhanallah. Subhanallah. Faham? Kan suruh tegur? Ha. Dok turun juga. Dok turun juga ada dua. Yang pertama imam makmum dia boleh pilih yang pertama mufaraqah. Dia teruskan semayang kerana imam salah naik yang ketiga dok. Suruh turun, dok turun. Nah. Ha. Yang keduanya makmum boleh tunggu. Jika mengasih menganggap imam belum batal kerana mungkin imam ada tertinggal satu rukun pada mana-mana rakaat dan naik membetulkan menambah rakaat yang tidak cukup. Ha, kalau makmu anggap gitu, makmu tu boleh tunggu dalam layak akhir. Nampak? Ha. Memang tegur, wah, wah, wah, tak turun. Rupa tu imam kau. Jika terlelap masih dengar khutbah, adakah air semayang kita batal? Jika terlelap masih solat, adakah solat kita batal? Ha, baik. Soalan terakhir dia tanya. Tengah-tengah khutbah terlelap. Batal tak solat wuduk kita? Nabi kata al-ainani bika uslahi faman nama falyatawadda. Au kama qala. Mata yang tidak lena, mata yang tidak tidur, dia adalah mengingat kita ketuk ataupun tidur. Kerana kita belum lagi hilang ingatan. Maka barang siapa yang tidur, bila tidur hilang ingatan, falyatawadda, wajib kena ambil wuduk. Kemudian tidur tengah dengar khutbah. Nampak? Ha, tidur dengar khutbah, tidur tu boleh ketuk tak? Dalam kitab-kitab rekod dia tetap dak apa punggung. Ha, payah faham budak-budak muda ni. Ha, boleh ketuk tak? Ha, mudah sikit. Macam kita tidur gini boleh ketuk tak? Tak boleh. Sendal di semi nak ketuk mana? Ketuk sejik. Faham tak? Bila tak boleh ketuk, tidurnya tidak baca wuduk. Tidur punggung kakak gitu. Boleh ketuk kan kalau tidur gitu? Batal wuduk. Nah, dan dalam semayang? Dalam semayang itu kok. Kita duduk tayak akhir. Memang boleh ketuk. Batal punggung kakak sebelum. Duduk tayak awal. Duduk atas betis kiri. Punggung kita sepakok di betis. Biasanya tak lihat ketuk. Tak batal. Ada dah itu kita semayang ladang. Ada jemaah mari, dakwah mari. Kalau seorang tu besar itu. Gemuk lah. Orang ni besar. Dia duduk sebelah kita semayang. Tidur terus, nyandar di bawah kita. Tidur terus, tayak awal. Kata berat ni, pagi ni kita. Nak? Ha. Tidur terus, tapi tak tahu lah lagu mana kacau tu, hal dia lah. Mulai hari dia bangun, rakaat tiga pulak ni. Ya? Ha. Ha, gitu tak dengan ulama' buat dalam kitab pekak, bila kita terakak punggung, ha, boleh mudarat pada bulu. Tidur tak terakak, tak apa. Lepas tu ulama' kata kalau sedar dulu terakak ke diam, tak patah. Sedar ke diam, terakak dulu punggung, patah. Nampak? Ha. Punggung terakak dah, baru jaga. Patah, air budu. Nah, jaga dulu, jaga dulu baru terakak. Ha, tak patah. Nah. Ha. Eh? Tibik aliyabasi. Tak apa kan. Busuk kohong kan. Tak patah. Sunat ambil wudu. Nah. Kerana sahabat-sahabat tertidur hingga terkulai kepala. Bila orang komat, terus naik. Semayang, tak ambil wudu. Rupanya punggung tak boleh nak betul. Dia mazinah. Pak suat sengkaan, masa tu kan. Sebab kalau kita tidur, kita pun bangun. Bini kita kata, apa ketuk dia? Yigdaw, kita tak boleh nak pasti ya, pasal kita tidur. Tapi kalau kita tak tidur, kata muktu, dah eh? Pasti kata muktu, muktu. Ha, pasal apa? Pasal kita tak tidur. Nah, gitu juga kita tengok banyak yang berlaku bila serakak pacongek gini pasal ketubuh jemaah, mulai tak adanya semayang. Nah, ketubuh jemaah ni ingat dia tepat tidur. Sungguh, pukul 12 tu kita duduk di rumah tak ngatuk kok. Nak tidur, tidur jemaah kat kena jemaah, tak jenera. Pusing kok ni tak jenera. Duduk orang baca ketubuh. Dia memang gitu. Daripada zaman Nabi gitu dah. Setan mari tiup kut telinga. Tidurlah. Nampak kita pun macam-macam pesen. Tak jenis waktu tu aku macam-macam lagu nak suruh kata tidak tidur. Nah, awak mengguk gini, awak nenggung gini, lama kau lembek. Dia gitu. Dan saya tengoklah kalau jemaah. Satu sah tu belum setu semua isdor belaka. Nemalek 80 orang sesah, 16 orang isdor. Nampak? Tu imam tu khotik, tu imam nombor 1 baca ketubuh, tu imam nombor 2 tu nyandor. Duduk bawah. Nah, sebab apa? Sebab setan. Dia memang batu Nabi pesan, kalau ngatuk mata, akak punggung. Beralih punggung. Akak punggung ni, alih buat gini sikit. Faham? Maka ceroh mata. Ceroh mata. Nah, tapi tak bahaya macam ngatuk mata bawa kereta. Nah, ni khutbah kita tak dengar ni. Kalau bawa kereta gitu, nampak buka tengok, Messi. Kereta tak ada dah, kaki cadar gitu. Duduk dalam beg tu. Jangan main. Nampak? Kata-kata ngatuk, tengok jalan tidur lah. Nah, jangan lawan. Kita dulu, bila tengah-tengah malam, dah boleh nak buat lah. Kalau nak berhenti, dah seorang. Dah highway, takkan nak berhenti tepi jalan. Atu apa dia, memang tak berhenti. Nah, memang bawa juga. Kadang-kadang buka lagu ni, berderohong kuat. Nak, ngatuk juga. Lagu kuat dah. Ngatuk juga. Lala pakai minyak kapok. Minyak tak kapok, lama kuat tak kelopok mata ni. Titik tu ni. Titik, pedih masuk mata lagi. 5 kilo ngatuk pulak, titik pulak. Minum air temeluh macam orang isak ganjar mata. Agaknya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.